Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala al-umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala sayyidil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul aqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selaku hamba Allah yang penuh dengan kekurangan, selayaknya kita memunajatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesyukuran itu, mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kelapangan rezeki, kemudahan dalam segala urusan kehidupan kita sehari-hari. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami dari tim Safir Al-Azhar melalui kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat ke-60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allafah yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, dan orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Ayat ini memberikan satu pengajaran kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-60 dari surah At-Taubah ini menggunakan kata atau huruf innama, hanya saja, menunjukkan adanya pembatasan. Ketika kita katakan hanya si Zaid yang laki-laki, dengan demikian batasan ke laki-laki itu hanya pada sisi si Zaid. Demikian juga jika kita katakan hanya si hitam yang dermawan, berarti kita membatasi kedermawanan itu hanya pada sisi Hita, Hatim, dan pada orang yang lain. Dengan demikian juga dalam ayat ini, innamas sadaqatu, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah menerangkan siapa saja orang yang berhak menerima zakat itu. Dalam artian sedekah atau zakat itu ada batasan bagi orang-orang yang telah kita kemukakan tadi dalam ayat ini. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya kalau masalah zakat, baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal dan zakat sebagainya, banyak yang berargumen di masalah dalam penerimaan zakat bagi amil. Di sini akan lebih dipaparkan lagi abang da kami khusus yang mendalami dalam bidang zakat ini. Kami silahkan Ustaz Dr. Ardiansah. Ya, terima kasih Ustaz Safiar. Memang ketika kita membahas tentang ayat ini, sebagaimana tadi yang sudah dikatakan oleh Ustaz Safiar, bahwa inilah ayat yang menjelaskan tentang asnafuz zakah, orang-orang yang berhak atau golongan-golongan yang berhak untuk menerima zakat. Dan yang disebut dengan zakat di sini adalah as-sadaqah al-wajibah. Memang betul di awal ayat ini diawali dengan kata-kata as-sadaqat, yang artinya sedekah-sedekah. Sebagaimana kita ketahui dalam kajian fikih bahwa sedekah itu terbagi kepada dua. Ada as-sadaqah al-wajibah, itulah yang kemudian dikenal dengan zakat. Dan ada as-sadaqah al-mandubah, itulah yang kemudian kita kenal dengan istilah zakat. Nah, di dalam pembahasan tentang zakat ini adalah suatu tema yang sangat menarik juga, dan para ulama kita telah banyak menuliskan kitab-kitab mereka dan memaparkan pandangan-pandangan mereka di dalam kitab-kitab tersebut. Kita sebut saja contohnya salah satu kitab yang begitu terkenal yang dikarang oleh seorang ulama yang kontemporer, yaitu Syekh Al-Qardawi atau Al-Qaradawi dalam kitabnya Fiqhuz Zakah, di mana beliau menjelaskan dengan panjang lebar berkenaan dengan zakat. Nah, tadi Ustaz Safiar sudah juga menyinggung sedikit tentang kata-kata amil. Sejauh pengetahuan saya bahwa amil yang dimaksud dalam zakat ini, kalau kita rujuk kepada sejarah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini memiliki spesifikasi tertentu, Ustaz. Ya. Artinya dia memiliki syarat-syarat, kriteria tertentu. Nah, kalau kita lihat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang yang bekerja sebagai amil, amilus zakat atau disebut juga dengan jibayatus sadaqan, itu adalah orang-orang yang khusus yang dipekerjakan oleh Nabi pada masa itu. Jadi kalau kita kontekskan dengan saat sekarang ini, maka mereka adalah para pegawai yang diangkat oleh pemerintah atau kerajaan, yang kita sebut dengan pegawai negeri sipil saat sekarang ini, dan mereka ditugaskan memang untuk mengumpulkan zakat itu. Itu satu hal. Yang kedua juga dari kata-kata amilin, wal amilin artinya adalah orang-orang yang bekerja untuk zakat ini. Jadi ini menunjukkan juga bahwa para muzakki, artinya orang-orang yang mengeluarkan zakat itu, dijemput hartanya itu, Ustaz. Jadi bukan mereka kemudian datang ke tempat tertentu atau ke tempat panitia, tetapi petugas itulah yang kemudian ya secara simultan datang ke rumah orang-orang yang memang ya apakah itu sudah terdaftar atau ditanya apakah dia memiliki zakat yang mau dikeluarkan atau tidak. Mm-hmm. Jadi mereka, para muzaki itu sifatnya pasif, sedangkan amil ini sifatnya aktif. Nah, menariknya kalau kita lihat saat sekarang ini, lebih diharapkan keaktifan daripada muzaki. Mm-hmm. Padahal sebenarnya ini perlu kita fahami juga dalam konteks sedekah al-wajibah ini atau yang disebut dengan zakat ini, di mana yang aktif di situ untuk mengumpulkan adalah para petugas. Yeah. Dan karena tugas mereka itu pula lah kemudian mereka mendapatkan katakanlah imbalan atau zakat, bahagian daripada zakat itu. Mm-hmm. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada asnafuz zakat ats-tsamaniyah. Ada orang-orang yang berhak menerima zakat yang 8 itu. Ada fuqara, masakin, amil, mu'allafatu qulubuhum, dan wafir riqab, dan hamba sahaya, ya. Kemudian al-gharimin, yaitu orang-orang yang berhutang, fi sabilillah, dan orang-orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ibnu sabil, dan orang yang dalam perjalanan atau musafir yang dia dalam kondisi itu tersesat. Mungkin itu, Ustaz. Kalau kita kontekskan berarti begini, Ustaz, ya. Jadi amil di sini memang dia khusus profesinya ya, bekerja sebagai penghimpun zakat gitu. Karena setiap tahun kalau kita lihat banyak kontradiksi paham gitu. Yeah. Apakah panitia zakat ini mendapat zakat fitrah, mendapat bagian dari zakat itu sendiri? Yeah. Ini kadang-kadang belum dipahami sebahagian masyarakat. Yeah. Kan begitu. Jadi dalam satu fikih juga, fikih Islam wa Adillah, Dr. Wahbah menyatakan amil yang dimaksud di sini yang seperti Ustadz Ardiansah katakan. Yeah. Sementara yang dibuat dalam skop masyarakat itu adalah khadam atau panitia, ya, yeah, Ustadz, ya? Betul, panitia. Betul. Jadi ketika sudah mau menjelang Idul Fitri atau Idul Kurban, ya, pembahagian-pembahagian, mereka membentuk satu panitia. Dalam panitia ini tidak ada diharapkan dari upah dia zakat. Betul. Itu sendiri, karena apa, konteks yang diinginkan dari ayat ini, amil di sini adalah mereka yang benar-benar diangkat. Betul. Oleh pemerintahan, sementara panitia itu diangkat oleh sebagian masyarakat. Iya, inilah yang perlu sebenarnya, Ustaz Safiar, kita bersama luruskan bahwa kepanitiaan di situ tidak dapat dikatakan amil. Amil. Karena apa? Karena salah satu sifat daripada amil disebutkan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, yaitu dia adanya kontinuitas dalam pekerjaan itu, adanya kesinambungan dari pekerjaan itu. Yang jelas profesi dia, itulah pekerjaan dia. Iya, itulah pekerjaannya. Dan begitu juga bahwa dengan dia menjemput zakat itu tadi, maka ada tanggung jawab. Betul. Ya, yang harus dia laporkan dalam jibayatu sadaqah, dalam mengambil sedekah itu tadi atau mengambil zakat itu tadi. Jadi dalam hal ini perlu kita tegaskan kepada para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bahwa panitia zakat itu atau khususnya zakat fitrah yang lazim kita jumpai dalam sebentar lagi bulan Ramadan ini bukanlah disebut dengan amil zakat begitu. Nah, atau panitia. Ya, panitialah ya? Begitu. Dan panitia itu tidak berhak untuk menerima zakat fitrah itu. Nah, apalagi kalau kita lihat sekarang ini banyak pula dari panitia itu yang memang orang mampu. Mampu. Iya, orang yang memiliki kemampuan. Iya. Nah, tetapi kalau dia panitia panitia zakat fitrah misalnya, dan dia adalah orang miskin, apakah boleh dia menerima? Boleh. Betul. Tapi bukan karena panitianya, tetapi karena kondisinya yang miskin atau yang kurang mampu itu tadi. Jadi ini perlu untuk kita pahami bersama agar kemudian kita tidak memakan harta orang lain secara batil, dan ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya yang juga menarik berkaitan dengan amil ini, adanya pemahaman juga bahwa kadang-kadang kita jumpai di masyarakat itu amil itu terkadang lebih banyak pula dapatnya. Iya. Dibanding orang-orang yang berhak sebenarnya untuk menerima zakat fitrah itu. Betul. Nah, ini juga harus kemudian kita koreksi dan kita perbaiki agar tidak terjadi kezaliman-kezaliman. Karena apalah yang dapat diberikan dari zakat fitrah itu, artinya sangat sedikit. Ya, kalaupun kita mendapatkannya itu juga sangat sedikit jumlahnya. Orang yang berzakat fitrah 2,7 kilogram misalnya, atau katakan kita genapkan menjadi 3 kilogram. Yeah. Berapalah 3 kilogram beras misalnya. Mm-hmm. Dan kalaupun dia nanti bersedekah misalnya dengan uang, berapalah uang yang dia sedekahkan di dalam bulan Ramadan itu. Nah, kalau ini kemudian diselewengkan juga, wal'iyadzubillah, ini tentu suatu pekerjaan atau suatu perbuatan yang sangat hina tentunya. Betul sekali. Dapat kita pahamin di sini sebenarnya dari pembahasan kata perkata dari Ashabul Asnaf ini, kalau kita terangkan kita tidak bisa menyelesaikan dalam sesi kita ini. Dapat kita simpulkan bahwasannya sedekah itu yang dinyatakan Ustadz Dr. Ardiansah adalah terminologi dari zakat wajib, yaitu termasuk zakat fitrah dan zakat mal dan zakat sebagainya. Adapun pemaknaan bagi orang yang mendapatkan penerima zakat ini sendiri, dalam konteks amil di sini harus kita pahami sebenarnya bahwasannya amil yang dilakukan masyarakat pada saat sekarang ini adalah berupa panitia zakat. Yeah. Kalau dia dalam kondisi tidak ada uang, dia itu panitia bisa menerimanya, Ustaz, ya. Karena disebabkan dia itu fakir atau miskin. Sementara yang kemampuan hanya membantu dengan keikhlasan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan dalam rezekinya karena dia itu adalah merupakan panitia. Sekali lagi, lebih jabar lagi, mudah-mudahan dalam sesi atau kajian berikutnya akan kita bahas masalah zakat ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan apa yang disampaikan, moga bermanfaat bagi kami pribadi. Saya Muhammad Syafiar didampingin Abang Da Haji Dr. Ardiansyah MA mengucapkan syukron jazilan ala husni istima'aikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.